darah berhenti menyiksaku. Apa yang ku katakan bukan satu ungkapan, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari walau seribu kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti. Tak pernah kau sadari di mana.